الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سؤال كمان Bismillahirrahmanirrahim. Gal Al-Qismu Tsani Al-Ghal fi Sinabil Ma'asi. Kita akan bahas membaca dalam kitab Marwakil Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatul abrar wa radhiyallahu anhu. Dan sampailah kita di bab yang kedua yang berkaitan dengan menjauhi kemaksiatan. Beliau berkata dalam kitabnya, Fahfat ya miskin jami'a badanika minal ma'asi. Maka jagalah, wahai orang yang membutuhkan rasa kasihan, jagalah semua badanmu dari segala perbuatan kemaksiatan. Coba lihat bagaimana ungkapan demi ungkapan daripada perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wardah wa askanana wa iyyahu fasihal jinan, bahwasanya kita dikatakan seorang yang miskin. Dan ini pertama kali ucapan diucapkan bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Itulah Imam Ghazali. Semua yang ditulisnya baik di dalam kitab Minhajul Abidin ataupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun dalam kitab-kitab yang lainnya daripada kitab tasawuf, termasuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, yang utama beliau ucapkan justru untuk dirinya sendiri. Beliau memberikan wejangan, beliau memberikan nasihat, beliau memberikan mau'idatul hasanah. Pertama kali tujuannya itu dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga di sini katakan ya miskin, miskin itu siapa dia? Yang memerlukan kepada rasa kasihan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita terus-menerus dalam kendali hawa nafsu, terus-menerus dalam kendali bisikan setan, maka selama itu pula berarti kita masih di dalam ruang lingkup miskin. Kita bukan seorang yang merdeka yang menentukan segala hal dengan kemauannya sendiri. Tapi kita terkendalikan dengan hawa nafsu. Masalahnya terkendalikan dengan sesuatu yang sangat remeh. Hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, syahwat, hawa nafsu dan sebagainya yang sangat rendah. Yang tidak lain itu adalah pekerjaan juga pekerjaannya binatang. Oleh karenanya setiap manusia itu sama dengan kadratnya pada awal mula, yaitu sebagai binatang. Kita tidak layaknya seperti binatang. Coba lihat binatang. Binatang butuh makan, kita juga butuh makan. Binatang butuh main, kita juga butuh main. Binatang butuh olahraga, kita juga butuh olahraga. Tapi yang membedakan, binatang itu gak punya akal, kita punya akal. Jadi kalau seumpama akal kita itu menaikkan derajat kita, sehingga kita meniru para malaikat yang mereka itu sifatnya la yasunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka itu sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan semua perintah Allah. Nah, berarti kita sudah sampai ke derajat mereka, bahkan lebih daripada mereka. Kenapa? Malaikat itu tidak diciptakan dengan hawa nafsu, sehingga tidak ada keinginan dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Tapi kita diciptakan dengan hawa nafsu. Sehingga khawasun nas khairun min khawasil malaikah. Jadi manusia-manusia istimewa lebih baik daripada malaikat-malaikat yang istimewa. Karena keistimewaan malaikat itu sudah pasti. Tapi keistimewaan manusia itu diusahakan dengan langkah-langkah yang berat. Karena mempunyai hawa nafsu, kita harus menentangnya. Gitu. Nah, oleh karenanya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib Ratib radhiyallahu anhu wa'ardah, wa rahimahullah rahmatul abrar, beliau berkata bahwasanya nanti di akhir zaman, yang jadi wali di akhir zaman itu lebih tinggi derajatnya, derajat kewaliannya daripada yang jadi wali di zaman yang dulu. Kenapa? Karena lingkungannya itu beda, godaannya juga beda. Jadi jangan samakan antara Indonesia sama Hadramaut. Kalau di Hadramaut jadi wali biasa, karena apa? Nggak ada TV, nggak ada perempuan terbuka auratnya, nggak ada diskotik, nggak ada sekolah umum, nggak ada. Kalau nggak jadi wali di sana itu mengherankan kalau nggak jadi wali di sana. Tapi kalau di Indonesia jadi wali, nah itu luar biasa. Di Indonesia jadi wali, luar biasa. Nah itu loh maksudnya. Jadi yang jadi wali di Indonesia, nah walinya lebih tinggi derajatnya daripada di Hadramaut sana. Nah ini adalah kesempatan buat kita. Jangan cuma kita mendengar. Biarkan kita juga sebagai pelakunya. Kita juga yang mengalaminya. Tidak ada yang namanya kenikmatan melebihi daripada kenikmatan mendapatkan wilayat Allah yang berarti mahabbat Allah, sehingga disebutkan di dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa ridahu allati yamshi biha. Maka tatkala aku sudah angkat seseorang untuk aku cintai, maka aku berikan dia kekuatan mataku, kekuatan tanganku, kekuatan kakiku dan sebagainya. Artinya apa? Seluruh gerak-geriknya itu diberikan inayah oleh Allah SWT. Diberikan karamah oleh Allah SWT. Kenapa? Sudah menjadi kecintaannya. Nah, makanya kalau sekarang, kalau seumpama Allah memberikan wilayah kepada kita sekarang ini, yang masih diliputi oleh hawa nafsu, maka mungkin pikiran kita, wah aku kok jadi wali ya, nanti kapan aku kangen langsung terbang aja ke rumah, gak pakai izin-izin sama Ustaz Segaf, ribet ya kan. Nanti pengen makan enak langsung ting, nah, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ana malam ini pengen makan McD langsung di depannya. Nah kenapa? Kewaliannya diliputi oleh hawa nafsu. Dan gak ada wali yang semacam itu, gak ada. Kalau wali itu misalnya dia itu ingin pergi ke suatu tempat untuk ibadah, bukan untuk makan-makan. Anak kangen makan rambutan, ah kesana ah yang ada rambutannya, gak ada. Wali seperti itu gak ada. Kalau sekarang kamu punya pikiran semacam itu, iya karena kamu masih diliputi oleh hawa nafsu, makanya gak jadi wali. Jadi kalau sudah jadi wali, enggak ada keinginan seperti itu, enggak ada. Dan keinginannya orang wali itu adalah selalu mendekat kepada Allah Taala. Bahkan orang wali itu kalau sudah tampak pada dirinya karomah yang di luar nalar manusia, yang di luar kemampuan manusia, maka mereka itu setelah tampak kepadanya, mereka menyesal. Sama seperti menyesalnya orang yang baru saja berbuat zina. Menyesal tidak? Ya alhamdulillah kita tidak pernah mengalaminya. Tapi kira-kira kalau kita habis melakukan dosa, ketahuan orang gimana kira-kira? Menyesal, malu kepada Allah Ta'ala. Sama seperti itu. Jadi bukan malah berbangga-bangga dengan karomahku. Kamu enggak tahu karomahku? Mau kamu lihat karomahku? Enggak ada wali kayak gitu, enggak ada. Semua wali itu pengen mastur. Semua wali itu tidak ingin ditampakkan. Kecuali kalau Allah menampakkannya. Sebagaimana yang terjadi kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu anhu warda wa rahimahullah rahmatul abrar. Beliau adalah gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini Abu Bakar bin Al-Attas. Beliau ini setelah beliau itu diangkat menjadi seorang wali, dan kewaliannya itu harus tampak kepada manusia. Siapa menyuruhnya? Datanglah Abdullah, datang Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani datang kepadanya. Galia, Abu Bakar, kamu harus tampak. Apa jawab beliau? Kalau tidak, aku tidak akan tampak. Tuh. Kan beda sama kita. Saya harus terkenal. Alhamdulillah. Kan gitu. Mereka gak mau. Pusing tahu. Seperti ustaz aja nih. Sekarang banyak orang yang memerlukan ustaz karena mau izin kan, wali murid mau izin, ada yang mau ngundang dan sebagainya kan. Ustaz ribet, enaknya apa tidur, enggak ada yang tahu ustaz. Sampai ustaz punya songkok-songkok DPR punya. Songkok anak muda punya. Kacamata anak muda punya. Ustaz pakai semuanya itu masih tetap aja diketahui kalau ustaz segaf gitu. Heran sampai. Karena apa? Ustaz paling senang kalau orang itu enggak ada tahu ustaz, ah senang ustaz. Jadi pergi ke mall pakai songkok yang DPR itu warnanya merah. Ustaz pakai. Akhirnya ada yang salaman, ustaz segaf. Loh, ya Allah. Pernah juga ustaz pergi ke Dufan bawa anak-anak. Katanya anak-anaknya ustaz, "Bi, nanti kalau ke Dufan Bi pakai celana," katanya. Beli celana untuk menyenangkan mereka, ya kan, beli celana. Ustaz pakai songkok-songkok Turki. Songkok Turki yang bundar tuh. Baca Fatihah sudah. Dia enggak ketemu sama anak-anak, enggak ketemu sama orang yang kenal sama ustaz. Berangkat. Nah, akhirnya apa? Kenapa kok anak-anaknya ustaz itu minta dan maksa supaya ustaz pakai celana? Karena ustaz enggak mau naik-naik ini. Ambil kalau ustaz naik, ustaz pakai sarung. Nah, rata-rata kan naik-naiknya itu kan muter-muter, hanya kebuka sarungnya di atas semuanya gitu. Nah, jadi ustaz enggak mau gitu. Akhirnya dipaksa pakai celana. Yaudah, ustaz pakai celana. Menyenangkan keluar keluarga. Harus kita menyenangkan mereka kan. Akhirnya sudah. Ustaz senang. Sudah enggak kesini, enggak ketahuan. Sini enggak ketahuan. Sampai akhirnya ustaz ngantri mau ngeliat yang kursinya goyang-goyang itu. Yang nanti ada airnya. Apa? D3. Tiga apa? Tiga dimensi. Ya. Waktu saat ngantri gitu, ketemu sama Awe. Tahu Awe? Nah, murid dulu di situ. Paham? Ketemu sama Awe, ada satu temannya lagi. Akhirnya satu ulang naik biang lala yang tinggi itu. Mau naik, ketemu wali murid. Nah, tapi yang ini lumayan, karena saya dikasih amplop. Ah, kan lumayan gitu. Paham? Nah, jadi saya gak suka gitu. Pengennya gak ada yang tahu. Nah, ini ustaz, gitu. Apalagi aulia. Yang kalau dia itu minta pada Allah Ta'ala, pasti diterima, dikabulkan Allah Ta'ala. Kira-kira, kalau seumpama seperti mereka itu diketahui oleh banyak orang, maka niscaya orang-orang itu akan datang kepadanya hanya untuk mendapatkan doa. Dan doanya semuanya berkaitan dengan dunia. Nggak ada, Ustaz, jarang sekali. Datang orang kepada Ustaz minta doa, doa berkaitan dengan akhirat, jarang sekali. Nanti kalau Ustaz datang, Ustaz minta barokah doanya. Untuk apa? Saya tanya sengaja, pengen tahu gitu dah. Baik tidak itu permintaannya? Untuk apa? Ya untuk semuanya biar lancar Ustaz. Apalagi? Ya ini, kok ditanya-tanya semuanya dunia. Satu, dua, tiga, semua dunia. Tapi ada juga yang di antara mereka yang datang kepada Ustaz, dia minta, Ustaz minta doanya apa? Selamat dunia akhirat. Anak minta doanya, doa apa? Anak-anak biar selamat daripada fitnah dunia. Nah, itu yang harusnya kita mintakan. Yang minta dunia, dunia sudah ada. Kalau mau minta, minta keberkahan. Keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan dunia, keberkahan anak, keberkahan istri, keberkahan ilmu, itu. Tapi kalau dunianya sudah ada. Dunianya sudah ada, gak bakal kemana-mana. Kamu tahu gak? Yang kena halilintar itu. Yang kena petir, bukan halilintar. Kena petir itu. Sampai dapat batu. Batunya itu bisa menyembuhkan orang katanya, ya kan? Mana sekarang bunyinya? Mana sekarang? Ada lagi masih berobat ke sana? Nggak ada lagi sudah. Dibodoh-bodohi setan. Tertipu mereka. Mau-maunya ditipu sama setan. Baru-baru ini ada lagi. Masuk di YouTube. Ustadz Fulan, kondang. Kenapa bisa menggandakan uang? Masuk ke YouTube. Dia tinggal gini. Tok, dilepar. Gini lagi. Tok, dilempar. Tapi ada suara di situ. Ada yang lihat dari belakang, jangan dari situ, jangan boleh lihat belakang katanya. Nah, ketahuan sudah. Berarti ada apa-apanya di belakang itu, kok nggak boleh lihat dari belakang sih? Gitu. Nah, terus rumahnya jelek. Kalau seumpama dia itu memang benar kayak begitu, ya ngapain dia itu sampai menjual sama orang? Biarkan dia mengayakan dirinya sendiri, repot-repot banget. Nah, tapi sampai masukkan YouTube, dipromosikan dan sebagainya, nah, berarti kan? Orang yang semacam itu adalah cari-cari saja. Nah, jadi kalau wali itu nggak ada, nggak ada wali senang sama uang itu nggak ada. Tapi kapan dia mau, ah, ada. Apapun yang diinginkan ada, nah, itu orang wali. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi SAW mendoakan keluarganya, Allahumma ij'al rizqa ahli baiti kafafan, ya Allah jadikanlah rizki daripada keluargaku itu cukup, nggak berlebihan, cukup. Nah itu. Doa untuk keluarganya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Itu. Nah, jadi seperti Abu Bakar bin Abdullah atas ini datang Syekh Abdul Jalani. Kamu harus tampak. Nah, karena apa? Tampaknya wali Allah itu kadang-kadang diperlukan untuk menjadi sebuah profil yang dijadikan sebuah tauladan. Itu loh orang wali. Kamu berharap jadi seperti dia loh. Anak-anak kita arahkan mereka. Kita ceritakan tentang manakibnya supaya menjadi seperti dia. Ada idola. Jangan sampai mengidolakan orang-orang yang kafir. Mengidolakan orang-orang yang musyrik. Mengidolakan orang-orang yang ahli maksiat. Jangan. Itu maksudnya tujuan utamanya kenapa mereka harus tampak. Tapi Syaikhul Jalani sendiri, Habib Bakar sendiri gak mau. Syaikhul Jalani datang. Gak mau dia. Nolak untuk tampak. Akhirnya siapa yang tampak? Yang datang? Habib Wahdat yang datang. Syekh Rotib datang. Beliau berkata kepada Abu Bakar Abdullah Atas, kamu harus tampak. Apa jawab beliau? Kalau tidak, nggak mau. Kenapa? Beban, repot. Kita harus nemuin orang yang kerjaannya cuma urusan dunia. Dunia ngapain? Enakan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, dekat sama Allah. Nah, makanya jadi enaknya itu kita itu dipandang orang, bukan orang besar. Itu. Makanya kan Abuya selalu mengajarkan kepada kita, paling enak itu jadi orang tawadu. Jadi kita merendah. Nggak usah menampakkan diri kita, nggak usah. Kalau kita tampak diri kita repot sendiri. Nanti orang datang. Nah, tapi tatkala orang nggak ada yang tahu, enak. Kita mau ke pasar, nggak ada yang tahu, enak. Kita mau ke mall, nggak ada yang tahu, enak. Nah, tapi ini tidak. Di mall masih mau cium tangan. Nggak enak kan lihat orang. Gitu. Emang enak dilihat orang kayak begitu gitu. Ustaz sudah ganti songkok ini, ganti ini. Kok masih ketahuan juga wajahnya gitu. Padahal Ustaz gak tahu ini siapa yang selama di mana ketemunya, Ustaz gak paham gitu. Nah, jadi gak enak. Jadi orang yang dikenal orang itu gak enak. Kenapa? Kita dipandang. Kita menjadi suri tauladan. Kalau baik, ya bagus. Kalau gak baik. Nah, itu masalahnya gitu. Nah, itu kita. Apalagi mereka para aulia. Akhirnya apa? Syekhul Jalani datang, ditolaknya. Abdullah Haddad datang, ditolaknya sampai Nabi Muhammad SAW datang. Nabi Muhammad lebih lembut, lebih memberikan pilihan. Di mana kata Nabi Muhammad SAW, ya waladi labudda minad duhur. Anakku, harus kamu tampak. Karena itu adalah kebutuhan umat. Bal takhtar antadhar fi Hadramut au fil Hijaz. Pilih saja, kamu mau tampak di Hadramut atau tampak di Hijaz. Beliau tinggal di mana? Di Huraidah. Di mana Huraidah? Hadramut. Dia enggak mau tampak di Hadramut. Kenapa? Karena kebanyakan dia hidupnya di Hadramut. Sehingga kalau harus memilih, ya sudah, biarkan aku tampak di Hijaz. Dia pilih tampak di Hijaz. Dari saking tidak maunya, dia itu terkenal dan banyak orang akhirnya datang kepadanya. Itu. Nah, makanya sebelum kita sampai ke derajat itu namanya miskin, miskin, kesian. Dia itu dikendalikan oleh hawa nafsu tidur. Pengennya tidur terus. Sampai di musala pun tidur. Itu kesian, miskin itu orang semacam itu. Kalau orang belajar kayak begini, harusnya senang. Ini enggak senang. Bagaikan burung di dalam sangkar, miskin. Nah, itu. Kalau semua akhlaknya tidak baik, dia tidak bisa menguasai hatinya. Hatinya iri, dengki, ada rasa benci dalam hatinya kepada siapapun juga dari kaum muslimin. Miskin. Masih miskin. Dia tergantung kepada orang tuanya. Tergantung kepada gurunya, tergantung kepada temannya. Miskin. Bukan semacam itu harusnya, bergantung kepada Allah. Kalau sudah tergantung kepada Allah. Dan bagaimana saya Ibrahim? Alaihissalam. Ketika dia sudah berada di manjanik, manjanik itu adalah sebuah ketepel besar itu. Ketika akan dilepaskan, datang malaikat Jibril. Alakah aja? Kamu ingin membantuanku? Apa katanya saya Ibrahim? Amalak minnak galak. Darimu, aku tidak membutuhkan. Kan beda sama kita. Baca Yasin 41 kali, biar ketemu Nabi Ibrahim. Biar ketemu Sayyidina Malaikat Jibril. Biar bantu kita kan. Ini enggak. Kalau kepada kamu aku enggak butuh. Tapi kepada Allah, aku sangat butuhkannya. Dan Allah lebih tahu daripada kamu. Sehingga apa? Dia tidak terkait sama orang. Tidak butuh kepada orang. Enggak kepada suami. Enggak kepada anak. Enggak kepada orang tua. Enggak kepada guru. Enggak. Anak enggak tergantung kepada siapapun juga. Anak enggak mau jadi beban orang. Tidak. Anak mau jadi tergantung kepada Allah. Enggak ada yang seperti Allah. Semua orang akan meninggal. Allah tidak. Kulun halik. Semua orang pasti akan binasa kecuali Allah. Semua tergantung kepada Allah. Ngapain kita minta kepada orang yang tergantung? Semua orang memerlukan kepada Allah. Ngapain kita itu membutuhkan kepada orang yang memerlukan? Al-mashgula yushwal. Orang yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi. Ngapain kita menyibukkan orang yang sibuk? Akhirnya kita tidak direkannya. Tidak dihawilnya. Karena dia sibuk. Sibuk minta kepada Allah dunianya biar tambah. Kita mau datang kepada dia, mau minta dunianya. Ngapain? Termasuk miskin. Akhlaknya tidak baik. Enggak takut kepada dosa. Dosa terus dilakukannya. Kasihan deh. Kenapa? Kalau dia itu bukan seorang syarifah, maka nanti pasti kamu akan mengalami ujian demi ujian, cobaan demi cobaan akibat daripada dosa. Tapi kalau kamu salah satu daripada syaraif, hati-hati. Sebelum meninggal itu semua akan dibersihkan. Jadi ingat, ya, ingat. Semua dosa itu pasti akan berakibat sebuah keapesan. Sebuah kesengsaraan. Ingat, Ustadz hanya menyampaikan. Jangan sampai kamu termasuk orang yang merugi. Termasuk orang yang menyesal. Termasuk orang yang mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Yawma ya'addu dhalimu ala yadaihi wa yakul ya laytani taghtu ma'al rasuli sabila. Ketika orang-orang yang menzalimi dirinya itu, menzalimi juga orang lain itu, sudah berada di pada masa nanti, maka dia akan berkata begini, ya Allah, coba aku ikut ya. Apa katanya Ustadz itu ya? Apa katanya Nabi itu ya? Apa katanya Rasul itu ya? Apa katanya Dai itu ya? Kita tidak akan semacam ini. Tapi sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bi'satin nadama nadamat yaumil qiyamah. Sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat. Enggak bisa diganti apa-apa lagi. Enggak bisa diperbaiki sudah. Tinggal kita petik hasilnya. Mau? Mau kita termasuk menyesal nanti di hari kiamat? Nah, jadi kita hidup ini sebentar. antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalian harus kuatkan diri, kuatkan keimanan, kuatkan ketakwaan. Kalau sudah kokoh keimanan, maka tidak akan berubah, tidak akan goyang dengan keadaan yang ada. Di mana kau menguatkan keimanan? Di sini, di pondok. Kenapa? Iman itu bertambah dengan taat, dan iman itu berkurang dengan maksiat. Kalau mau iman itu terjaga, terus bertaat, taat terus, lakukan ketaatan demi ketaatan, bangun malam, sholat qobliyah, ba'diyah, taat sama orang tua, khidmah sama guru, jaga hati, terus. Nah, itu berarti bakalan orang-orang atau cikal bakal orang yang sukses. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَسَوَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Jadi mereka nanti yang diselamatkan daripada api neraka itulah orang sukses. Gak ada salah sama Allah, gak ada salah sama manusia, gak ada salah, gak sama orang tua, gak sama guru, gak sama teman, gak sama siapapun juga, kita gak ada salah. Itu yang nikmat itu. Itu yang sukses itu. Nah, semoga kita semua termasuk yang sukses ya. Gal wa khususun adaa'aka as-sab'ah. Terutamanya anggota badan kamu yang 7. Perhatikan. Itu adalah pintu-pintu neraka. Itu adalah jalan-jalannya setan. Maka adanya kunci itu. 7 pintu kemaksiatan itu harus ditutup rapat-rapat. Apa itu 7 itu? Yang pertama adalah mata. Tutup daripada penglihatan-penglihatan yang diharamkan. Pandangan-pandangan yang diharamkan. Kalau boleh memilih, lebih baik kita ini termasuk orang yang melihat apa yang enggak melihat. Kalau kita lihat dari segi maksiatnya, lebih baik enggak lihat. Tapi kalau kita lebih lihat dari segi ketaatannya, lebih baik kita melihat. Melihat Al-Quran, ibadah. Melihat wajahnya guru, ibadah. Melihat wajahnya orang tua, ibadah. Melihat Ka'bah, ibadah. Melihat ciptaan Allah dengan niat tafakkur, ibadah. Kalau dilihat itu, lebih baik kita menjadi orang yang melihat. Kita menghindari najis, ibadah. Nah, tapi kalau kita melihat kemaksiatan, kita pergi ke mall, maksiat. Kita pergi ke dufan, maksiat. Kita pergi keluar rumah saja langsung, maksiat. Nah, kalau lihat kemaksiatan-kemaksiatan yang ada sekarang ini, ya lebih baik nggak ngelihat. Nah, sekarang lebih baik kita minta bagaimana Ustaz? Minta buta atau minta tidak buta? Nah, maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wa fa idza sa'alta fas'alillah al-afiyah. Kalau kamu harus minta kepada Allah Ta'ala, dan harus kamu minta kepada Allah Ta'ala, mintalah keselamatan. Mata bisa dilihat, tapi aman dari fitnah, kan nikmat. Jadi mata harus jangan digunakan untuk kemaksiatan. Jangan pernah pandang orang dengan pandangan ihtigar, menghinakan, merendahkan, oh ini ahwal ini, oh ini orang Madura ini. Enggak boleh. Paham? Semuanya tinggi. Ingat, lihat bagaimana didikannya Abu Yahya Hasan rahimahullah rahmatul abrar. Beliau itu didik ustaz itu selalu untuk menjadi orang yang paling rendah di muka bumi. Merasa. Bukan menjadi orang yang paling rendah, enggak. Tapi merasa menjadi orang yang paling rendah di bumi. Sehingga bagi kita ketemu sama siapa aja, kita yakin ini lebih baik daripada kita. Karena didikan tersebut enak, enggak ada tuntutan. Kita mau dihormati, enggak dihormati. Allah yang gerakkan mereka semuanya kok. Repot-repot. Berapa kali ada satu orang, Ustaz kemarin lagi naik motor. Di belakangnya hotel. Sama anaknya Ustaz. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba datang. Ada salah satu murid yang sudah ngajar di sini. Dia pakai mobil. Lewati Ustaz. Nah, tapi dia cuma salam terus. Ya kan? Nah, akhirnya semalam datang. Datang sambil nangis-nangis. Loh, ada apa katanya? Ya Ustaz, kemarin anak lihat antum di jalan, nggak pakai turun dulu, nggak pakai salaman. Astagfirullahaladzim. Dipikirkan dalam pikiran Ustaz nggak ada sedikit pun. untuk dia itu harus turun dulu, harus lama sama enggak. Bahkan Ustaz enggak senang kalau dia turun. Kalau dia terus jalan terus, Ustaz malah senang enggak begitu. Nah, Ustaz enggak senang kalau dihormati gitu. Enggak senang. Buat apa gitu. Lihat orang semuanya jadi tahu, Ustaz pengen asik, lihat layangan asik gitu. Nah, kan kita lihat sama anak-anak Ustaz keliling gitu. Nah, jadi Ustaz nanya kayak Allah ini orang Masya Allah banget kok sampai kayak begini. Terlintas pun gak ada pikiran seperti itu. Kok sampean orang itu kayak begini ya, berarti ini orangnya Masya Allah baik nih. Nah Ustaz pikirnya kayak begitu. Nah jadi gak ada tuntutan mau dihormati orang. Buat apa dihormati orang? Kita pengen dihormati Allah. Pengen dihormati Rasulullah. Artinya pengen dihormat nanti di padang mahsyar. Bukan di sini. Di sini ya. Buat apa kita? Apa yang kita dapatkan? Kalau dihormati orang dapat uang. Nah, dapat kenikmatan. Kalau dihormati orang itu nanti tidurnya enak deh. Ada. Kalau dihormati orang itu nanti pasti jadi orang kaya. Kalau dihormati orang itu pasti dapat futuh. Kalau dihormati orang itu pasti bisa mimpi Rasulullah gitu dah. Tidak berguna semua itu. Tapi yang berguna itu kalau Allah yang menghormat, Allah yang cinta, Allah yang memuliakan. Nah, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Jadi jangan selalu kita itu terpaku dengan apa yang ada pandangan dalam pandangan manusia. Jangan. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang berada dalam pandangan manusia. Kecil. Karena apa? Manusia kecil. Kalau kita mengharapkan dari manusia, berarti sesuatu yang kita harapkan, harapannya juga kecil. Kita ingin mengharapkan sesuatu yang besar. Tidak mungkin kita dapatkan kecuali daripada zat yang maha besar. Gitu lah. Kita ingin mulia. Mulia bukan mulia di mata manusia. Mulia di mata Allah. Terhormat. Bukan terhormat di mata manusia. Tapi mata Allah. Kita ingin mendapatkan pemberian yang besar. Dari siapa? Dari Allah. Bukan dari manusia. Berapa sih yang bisa diberikan manusia pada kita? Sebesar apa dia itu akan memberikan pemberiannya? Ada orang yang memberikan pemberiannya melebihi daripada apa yang dia punya. Lebih dari setengahnya. Belum pernah Ustaz melihat yang semacam itu. Ada miliarder semua. Dia punya rumah, punya aset, punya uang 1M. Ustaz datang dikasih 500 juta. Misalnya. Kayaknya itu impian aja kayaknya deh. Angan-angan saja. Gak ada yang seperti itu, gak ada. Tapi selama ini kita makan, siapa yang ngasih makan? Selama ini kita punya utang, semuanya terselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Gak pernah Ustaz itu dagang. Gak pernah Ustaz dagang. Pernah ngeliat Ustaz dagang? Ayo siapa yang mau beli ini gitu. Ustaz punya toko. Tapi alhamdulillah semuanya di. Nah itu. Sesuatu yang besar. Kita minta kepada yang besar. Bukan minta kepada yang kecil. Nah, jadi biarkan. Kita ini termasuk yang bergelantungan. Berkaitan. Berpedoman. Bersandar kepada yang besar. Biar kita menjadi orang besar. Kalau kita bergantung pada orang, jadilah kita orang kecil. Mau kita jadi kecil? Kita pengen tinggi, besar itu. Oh kecil, gak laku. Ngerti gak? Yang besar, tinggi, tampan. Nah, gimana caranya? Minta pada Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Nanti? Nah jadi ayo belajar sama Ustaz. Ayo sama-sama. Berakhlak yang baik. Berusaha yang namanya hawa nafsu itu injek. Tendang yang jauh-jauh. Culek matanya. Gak apa-apa. Kalau hawa nafsu culek aja matanya. Kalau ada setan itu ludahi. Kata Nabi SAW. Kalau ada yang menggoda itu kan dari setan yang menggoda itu. Yang ada yang menggoda itu setan. Nanti kalau sama kamu itu ingin pulang, itu setan. Yang... Nah, ya setan itu. Ada setan dua. Ada setan manusia, ada setan jin. Setan manusia itu orang tua. Nah, kalau ngajak pulang, tapi bukan waktunya. Kalau sakit gak apa-apa. Tapi sampai ada orang tua berbohong kepada gurunya. Di dalam izinnya. Disangkanya gurunya gak tahu. Sesuatu itu ada logika. Satu tambah satu. Dua. Dua tambah dua. Tambah. Nah, itu sesuatu yang logika. Yang semacam itu jangan dibohongin. Nanti gak? Gurunya juga bukan orang bahlul. Gitu loh. Insya Allah anak lebih pintar dari orang tuanya. Suka gini loh gini. Ya kira. Saat ini yuk. Dua hari saja saat. Mau diperiksakan. Mau operasinya kapan? Hari Sabtu, Minggu. Mana ada buka spesialis? Pakai bohong begitu. Nah, tapi kita. Al-Islam yahkumu bid dawahir. Islam itu mau hukumi secara dawahir. Ya akhir. Sakit ya. Jangan salahkan aku ya. Kalau soal sakit beneran sampai mati akhirnya namu ya. Nah, ya. Karena apa? Dia itu membohongi Rasulullah. membohongi pesuruh-pesuruh Rasulullah, penyambung lidah Nabi SAW, para guru-guru kamu itu adalah mereka penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Jangan dibohongi mereka. Dan hormati mereka, muliakan mereka. Berarti kalian telah memuliakan Nabi. Bohongi mereka, berarti kalian telah membohongi Nabi. Mau bohongi Nabi? Nah, timbul keinginan untuk pulang. Alafu ya. Aku bukan wanita pada umumnya. Tahu enggak setan? Nah, kamu tahu, sini matamu, culak kamu itu. Ludahin, tapi sebelah kiri, tapi lihat dulu. Ada orang enggak di sebelah kirinya gitu. Ambil batu, kata Imam Ghazali. Ambil batu, dia itu lempar, auzubillahi minkan. Katakan. Dengan lisan katakan, itu termasuk mujahadah itu. Lawan, jangan mau. Enggak, anak enggak mau. Anak pengen jadi orang baik. Anak pengen disayang sama Rasulullah. Bukan disayang orang tua, pengen disayang Rasulullah. Pengen disayang Allah. Apa pikir Allah Ta'ala enggak lihat? Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, inna allaha kana alaikum. Terus dipandang. Kalau sudah ada yang bersih, ini hambaku, Masya Allah. Dipeluknya oleh Allah Ta'ala. Disayangnya oleh Allah Ta'ala. Enggak mau. Ustaz bangga sebagai guru, Ustaz bangga. Saya nanti bakal datang kepada kalian, minta doa sama kalian. Kalau kalian seperti itu. Nah, bisa. Jangan bilang bisa. Semuanya bisa. Paham? Jadi, mantapkan dalam diri kamu. Bisa. Anda bisa setiap hari mimpi Rasulullah. Bisa. Nah, jadi, katakan kayak begitu. Mujahadah. Katakan. Tapi, gak mungkin mimpi Rasulullah terus-terusan, tapi gak televisi. Paham? Ada HP langsung. Lihat-lihat. Ngapain? Tertipu orang ini miskin. Mau jadi orang miskin? Gak miskin di dunia, gak miskin di akhirat. Kita gak mau. Gak buta di dunia, gak buta di akhirat. Kita gak mau. Gak sengsara di dunia, gak sengsara di akhirat. Kita tidak mau. Tahu kamu? Siapa aku? Aku ini bukan wanita sembarangan. Ngomong sama setan, jangan ngomong sama orang. Kalau ngomong sama orang berarti sombong. Ngomong sama setan, ya laku ya. Aku ini mulia sesegaf. Paham, kita ini sudah bersatu. Gak bakal kan terpisahkan. Gak di dunia, gak di akhirat. Paham. Aku ini salah satu daripada WWSDCCL. Ngerti gak kamu setan? Pernah baca gak? Bisa baca gak kamu? Kalau gak bisa baca nih, aku baca. Aku bacakan. WWSD itu singkatan daripada wanita. Wanita soliha. Siap? Ayo kan gitu. Jadi akhlak yang baik, senyum terus sama orang. Bersihkan hati, jangan ada iri, jangan ada dengki. Coba lihat nikmat. Nanti kamu akan dapatkan di pondok ini lebih nikmat dari rumah kamu. Kalau jangan seperti itu, lebih nikmat. Baca Quran, nikmatnya luar biasa. Hatinya bersih. Sudah nyambung dengan Allah Ta'ala. Itu kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau kenikmatan yang berkaitan dunia, enggak ada kenikmatan dunia. Enggak ada. Roha fid dunia itu maafi. Kau makan misalnya McD, ya asik waktu makan habis itu. Semua. Kamu jalan di mall, asik waktu jalan di mall habis itu. Semua. Kamu senang-senang ketika kamu pengantin baru, sebulan senang habis itu. Masalah demi masalah. Sian dia tertipu kamu. Sampai anu pengen, setan doakan set biar cepat kawin ini ya Allah. Emang siap inti. Dituding sama orang mertuanya. Dijelek-jelekkan sama iparnya. Udah siap kita. Banyak masalah itu banyak. Bukan gak ada masalah. Kamu lihat aja orang tua kamu gimana waktu pulang. Ada kan masalah sama ibu kamu. Ya itu. Itu diantara yang kecil daripada masalah-masalah. Jangan kaget makanya. Jangan kaget kalian itu berada di pondok itu. Sudah dibiasakan untuk hidup dalam keadaan susah. Untuk apa? Hidup dalam keadaan susah sudah biasa. Hidup dalam keadaan senang, sangat bersyukur. Makanya lihat coba, anak pondok dikasih makanan yang gak berlaku di rumah ustaz, kasih sih, luar biasa. Tanggapannya luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Rebutannya juga luar biasa. Nah, kenapa? Gak ada di pondok. Gak ada di pondok, itu. Mem, sudah terbiasa untuk tidak enak. Ketika enak, maka dia itu bersyukur. Ya Allah, terima kasih banyak. Padahal cuma dikasih ketan. ini orang masya Allah banget kasih ketan terima kasihnya sampai begini banget gitu. Ya beda dong, saya kan WWSD CPR gitu. Siap begitu? Harus itu ya. Terus wa tarkul manahi wa huwal asyad. Ingat, antara berbuat ketaatan, melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan puasa bulan Ramadan, melaksanakan zakat, melaksanakan haji dan umrah, itu memang sesuatu yang berat. Coba lihat sholat lima waktu berat. Tapi ketahuilah bahwasanya meninggalkan sesuatu yang dilarang lebih berat lagi. Kamu harus sholat jamaah, kalau tidak dipecut. Berat kan? Berat. Tapi lebih berat lagi kalau semua saya segar mengumumkan bulan Ramadan yang akan datang gak boleh pulang. Andai kata, saya kan cuma andai kata, saya tahu kalian masih dikuasai hawa nafsu, saya tahu gitu loh. Makanya Ustaz contohkan yang semacam itu. Padahal kalau dia itu sudah terbuka insyarah hasadrahul Islam, dia mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala, maka dia itu Allah semoga orang tua anak gak nyuruh anak pulang. Dia minta pada Allah Ta'ala. Jadi supaya dia itu merasa cukup ada di sini. Biarkan anak doakan orang tua di sini. Anak takut sama si itu, takut betul. Nah itu. Itu orang yang sudah mukmin. Itu orang yang sudah mempunyai nafsu dengan nafsu radiyah. Fem. Nah, kenapa? Dia sudah gak mau lagi. Maksiatan dia gak mau lagi. Tapi kalau ketaatan dia senangnya luar biasa. Insya Allah kalian bisa seperti itu. Nah Fem. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu padu untuk sama-sama kita menaikkan red kita, derajat kita di sisi Allah SWT dengan cara bersama-sama kita melaksanakan jamaah. Kalau semua ada di antara kita yang tidak baik berbohong, nasihatin. Mereka itu saudara kita. Gak boleh kita itu memandang dia itu lebih rendah dari kita, enggak. Tapi lebih tinggi semuanya. Yang lebih muda kita sayangi. Yang lebih tua kita hormati. Kenapa? Itulah perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wala yarham." Bukanlah termasuk dari kami, kata Nabi. Bukan termasuk golongan Nabi. Bukan termasuk yang bersama Nabi nanti pada mahsyar. Bukan termasuk yang mengimpikan Nabi di dunia. Bukan termasuk yang masuk surga bertetangga dengan Nabi. Bagi mereka yang tidak menghormati yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka kitab Minhajus Sawi. Agala Al-Habib Zain Hafidhullah Nafa'na Bihi Ulumi Fidharani Amin. Gala Sayyiduna Isa alaihi salam, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzaka yud'a 'adiman fi malakuti samawat. Berkata Sayyidina Isa alaihi salam, barang siapa yang belajar ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, wa amila, dia mengamalkan dengan ilmu yang dipelajarinya itu, wa allama, ditambah lagi dia mengajarkan apa yang sudah dipelajarinya dan diamalkannya. Harus seperti itu. Jadi dipelajari, diamalkan, lalu diajarkan apa yang diamalkan, bukan diajarkan apa yang dia ketahui, diajarkan apa yang diamalkan. Fadzaka yud'a 'adiman fi malakuti samawat, orang yang semacam itu akan dipanggil, akan disebut dan akan diserukan sebagai orang yang agung di al-malakuti samawat, di dalam alam langit, oleh penghuni langit orang yang semacam itu disebut orang agung. Allahumma ja'alna minhum. Nah, jadi syaratnya belajar. Jadi semua kemuliaan itu berasal dari ini. Semua kemuliaan di dunia berasal dari ini. Ini adalah sebuah rumusan. Belajar dulu, lalu mengamalkannya, lalu kemudian mengajarkannya. Dan siapa yang melaksanakan tiga rumusan ini sebagai pin daripada kehidupan yang termulia, yang terbahagia, yang paling dihormati orang, akan jadi seperti itu. Tidak ada seseorang itu lebih dimuliakan dari orang alim. Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih dihormati dari orang alim. Tidak ada. Tidak ada orang yang dicari keberkahannya melebihi daripada orang alim. Tidak ada. Orang alim. Para ulil itu orang alim. Mattakhadzallahu waliyan jahilan. Allah tidak pernah mengangkat seseorang wali daripada orang bodoh. Enggak. Kalau harus orang bodoh itu menjadi wali, maka pastilah allamah. Jadi pasti diajarkan dulu oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu dulu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kemudian diangkat menjadi seorang wali. Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tertinggi, kehormatan yang tertinggi, keberkahan yang tertinggi, kebahagiaan, kemuliaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan yang tertinggi, tidak ada lain. Harus melewati tiga hal ini. Ta'alam, suma'mal, suma'alim. Belajar, harus. Kalau kamu sudah belajar, bagus sudah. Akan mendapatkan sebagian kemuliaan yang kamu hadapkan. Kemudian kamu amalkan, naik derajatnya. Kamu akan mendapatkan lebih daripada kemuliaan yang sebelumnya. Lalu kemudian kamu mengajar. Sebagai seorang da'i, sebagai seorang mudarris, mu'alim, maka tambah lagi naik, yang puncak dia. Coba lihat. Ustadz itu ada lengsernya? Gak ada. Orang alim gak ada lengsernya. Tambah tua, tambah mulia. Tambah tua, tambah dihormati. Tambah tua, tambah tampak. Auranya itu tambah tampak. Sampai puncaknya ketika dia meninggal dunia, orang semua menangis. Banyak orang berebutan untuk mendapatkan keberkahannya. Dengan menyolatinya, mengantar jenazahnya ke makamnya. Nah itu, puncaknya seperti itu. Kamu gak mau punya anak seperti mereka? Kamu gak mempunyai keinginan mendapatkan keturunan seperti mereka? Nah, oleh karenanya, kalau kamu mau, ya harus dipersiapkan dari kamu sendiri. Kamu sebagai seorang pendidik, kamu ingin punya anak yang azim. Fi malakutis samawat. Bukan cuma azim, fi malakutil arad, tidak. Tapi fi malakutis samawat, azim. Kalau azim fi malakutil arad, banyak. Artis azim. Ya kan? Pemain sepak bola, azim. Di dunia tapi. Di dalam penglihatan manusia apa gunanya? Mereka itu cuma penipuan yang didapatkan. Ketika Messi hebat mainnya, dilulukan, harganya tinggi selangit. Tapi begitu, down, cedera terus, sudah tidak tampil apik, gak bikin gol terus, akhirnya harganya turun. Gak menjadi perbincangan di dalam setiap media, nah, itulah. Jadi itu namanya kemuliaan yang menipu, yang semu. Jadi bukan kenikmatan yang hakiki. Tapi kalau orang sana, di langit sana yang menyebutkan ini orang agung. Agung beneran. Sampai akhirnya pun juga agung. Gitu. Makanya kan orang alim itu tidak bisa, tidak ada duanya. Orang alim itu tidak ada duanya. Jadi paling tinggi tingkat manusia itu adalah para nabi, para rasul. Setelah itu ulama. Setelah itu ulama. Setelah itu ulama sampai 700 derajat itu ulama, ulama, ulama, ulama. Kamu sebagai apa? Orang kaya. Yang berguna untuk kaum muslimin itu 700 berapa baru? Nanti enggak? Nah, jadi enggak bisa dibandingkan dengan orang kaya, enggak bisa. Dibandingkan dengan pejabat, enggak bisa. Presiden SBY terhormat, iya. Mulia, iya. Dijaga, dikawal, iya. Sekarang. Nanti setelah April, setelah dia lengser, masih tetap dihormati? Tetap dimuliakan? Tetap dikawal? Tetap berada di Istana Merdeka? Enggak ada lagi. Semu. Kenikmatan yang semu. Orang kaya kenapa dimuliakan? Karena kekayaannya. Kalau kekayaannya enggak ada, dia jatuh bangkrut, ada yang mau muliakan dia? Enggak ada lagi. Nah, jadi semua yang di pandangan manusia itu menipu. Amal hayat dunia illa mata. Mata, betul, mata. Kesenangan, enak, dihormati orang, disenangi orang. Orang semua ngelibut, mau foto-foto. Ya kan? Nah, tapi semu. Kenikmatan itu kenikmatan yang semu. Tapi kalau dihormati di atas sana. Nggak ada rasa gentar sama sekali, rasa takut sama sekali. Apapun yang akan terjadi, dia nggak takut. Kenapa? Dia dekat pada Allah. Sama seperti begini. Kalau kamu seumpama, malam hari, kan kalau kamu bangun sendirian dari kamar kamu ingin ke kamar mandi jam 1 malam. Itu kan takut. Apalagi yang diikat sana gitu. Ya kan? Takut kan? Kalau jam 3 sudah berani karena banyak yang bangun. Jam 1 malam tempat waktu berkeliarannya maling-maling, perampok, jin dan setan serta pocong, ya kan? Tuh. Kan iya kan? Gitu. Karena enggak ada orang sholat, enggak ada orang jam 1 enggak ada yang sholat, enggak ada yang baca Quran. Nah, itu waktu bergentayangannya mereka-mereka itu. Ahli nar itu. Ya kan? Bangun. Gimana nih, aku mau keluar mandi takut, tapi enggak keluar mandi aku kebelet, ntar ngompol lagi. Ya kan? Datanya datang. Habib Zain sama Ustaz Segar. Misalnya. Sini ya, aku antar kamu. Ayo. Tak jagain. Kira-kira gimana? Bukan kamu perempuan, laki-laki gitu loh. Laki-laki bukan perempuan. Oh, perempuan enak banget. Ayo, aku antar misalnya. Habib Zain sama Ustaz Segar misalnya. Aman enggak? Aman, paling-paling yang timbul ya malu gitu. Kan gak enak, oh, masa dijagain dia sih gitu. Ya kan? Kayak masa Ustaz Segar suruh nunggu di depan kamar mandi gitu. Nah, ya kan? Kalau laki-laki bukan perempuan. Nah, contohnya seperti itu. Tenang kan? Gak ada rasa takut. Kenapa? Kamu yakin? Ada backingannya gitu. Kalau ini dengan backingan manusia, bagaimana dengan backingan Allah? Jadi gak ada rasa getar sama sekali, gak ada rasa takut. Orang kasih dekat kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Zat yang Maha Agung, maka semuanya kecil. Semuanya hina. Semuanya itu tidak ada yang ditakutinya. Karena apa? Dia sudah berada bersama Zat yang mengatur semuanya. Tidak bergerak satu gerakan pun kecuali dengan kehendaknya. Tidak terucap satu ucapan pun kecuali dengan kehendaknya. Semua dengan kehendaknya. Kenapa kita takut? Memang kalau sudah dekat pada Allah, nah, menuju kepada mendekat kepada Allah itu gak gampang. Kenapa? Al-ma'iyah itu ghaliyah. Ma'iyah, kebersamaan itu sangat mahal. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi harus jadi muhsinin dulu. Harus jadi sabirin dulu. Baru kemudian kita ini termasuk yang bersama Allah. Muhsinin enggak, sabar enggak, terus mau dekat kepada Allah, ya. Kalau begitu, kalau seumpama kedekatan kepada Allah itu mudah didapatkan, maka pasti setiap orang mau ketemu SBY tinggal datang aja ke istana ketemu. Bisa? Hah? Bisa sembarang orang ketemu sama SBY? Sama, bukan sembarang Allah, bukan sembarang orang akan mendekat kepada Allah, enggak, bukan sembarang orang, tapi orang yang harus mencari wasilah dulu, perantara dulu, berjuang dulu, harus punya sesuatu yang bisa diangkat untuk bertemu dengan Presiden SBY. Misalnya Pak Ustadz datang ke Menteri Agama, Menteri Agamanya tahu sama kita, pondok kita tahu. Kenal kepada kita, karena apa? Kita mudir, ma'had, darul dakwah. Dikenalkan SBY bisa. Kalau kamu datang pada Bapak SBY, bilang, saya anak dalwa. Saya mau ketemu sama Bapak SBY, sama satpamnya itu yang jaga di istana itu. Saya anak dalwa loh, saya mau ketemu sama Bapak SBY. Diizinkan enggak? Yang ada apa? Sian deh loh. Hey, siapa kamu? Dalwa, dalwa apa? Enggak paham dalwa. Yang masa paham sana. Dalwa, dalwa apa dia enggak paham? Karena enggak dikenal. Enggak dikenal. Tapi dia itu ketua KPK misalnya. Dia ketua yayasan. SBY pernah kesini, kenal. Dia minta nomor handphonenya. Sudah ada. Ah, bisa. Sama seperti itu. Kamu enggak pernah di Rasulullah. Enggak pernah ada hubungan dengan ulama aulia, enggak pernah dipuji oleh para aulia dan sebagainya. Gimana kamu dekat pada Allah Ta'ala? Apakah bisa itu? Bisa kita laksanakan? Bisa. Diusahakan? Bisa. Bagaimana caranya? Bersihkan hati kita, gitu. Karena ini adalah tempat nadarnya Allah. Jadi rumusannya adalah kalau mau jadi orang yang paling dihormati, paling dimuliakan dan paling disanjung, jadilah orang yang belajar. Kalau sudah kamu belajar, sekarang kamu belajar semuanya, berarti aman sudah. Satu tahapan sudah kalian lewati. Tinggal tahapan yang kedua, harus paksakan pada diri kalian untuk kalian lewati juga. Bagaimana caranya? Amalkan. Fa'mal walau bil usri kazzakati tahrud binuril ilmi min. Nah, jadi amalkan, semua yang kalian dengarkan, amalkan. diperintahkan hari ini untuk supaya kita berakhlak yang baik, berusaha membersihkan hati, paksakan sholat qobliyah, ba'diyah, paksakan sholat tahajud, paksakan tidur dalam keadaan wudu, paksakan itu semuanya. Nah, nanti lambat laun kamu akan mendapatkan kemuliaan itu. Nah, itu karena apa? Karena kamu telah mengamalkan dengan keilmuan. Setelah itu, pulang ke rumah, kesempatan. Aku diberikan izin. Pulang ke rumah, 10 hari anak harus dakwah. 1 bulan anak harus dakwah. Nah, itu loh. Ustaz, anak masih ibtidaiyah. Siapa bilang ibtidaiyah itu gak bisa dakwah? Bisa dakwah. Baik, meraih sebanyak-banyaknya keluarga kamu, adik-adik kamu, kamu nasihati, ajarkan baca Al-Quran, ajarkan cara sholat. Bisa sholat tak? Bisa sholat gak? Bisa ngajarkan orang sholat? Nah sudah, itu dakwah. Kasih tahu kak sama orang tua itu harus taat, gak boleh membantah. Gak bisa bicara seperti itu, bisa. Balighu anni walau. Kenapa dikatakan walau ayah? Untuk supaya kita faham bahwasanya dakwah itu adalah pekerjaan seluruh umatnya Nabi. Walaupun satu ayat harus sampaikan. Kita itu adalah tugas kita menyampaikan. Walaupun satu ayat harus sampaikan. Ada orang yang tidak benar, sampaikan. Kenapa? Mereka yang tidak benar, mereka yang suka dengki, mereka yang suka iri, mereka yang suka berantem, mereka yang suka berani kepada suami, mereka yang berani kepada orang tua, mereka yang melakukan riba dan sebagainya, semuanya itu karena mereka enggak tahu. Coba seperti kalian yang sudah tahu. Mau kalian melakukan zina? Tidak. Walaupun dipaksa? Tidak. Tuh. Mau kalian berbohong? Tidak. Kalau terpaksa? Mau. Nah, jadi kalau semua terpaksa masih mau, ah itu berarti belum mengetahui. Itulah maksudnya, intinya itu seperti itu. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW ketika didatangi Jibril, diberikan sodoran untuk meminta kepada Allah supaya umatnya diberikan azab, maka Nabi SAW menolaknya dan berkata, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, mereka enggak tahu. Jadi masa kita mau paksakan? Kita papasan sama orang. Ada salah satu orang ketemu papasan sama ustaz, enggak selaman dia. Masa kita mau tegur, kamu enggak tahu siapa aku? Aku ini sesegar ada di Al-Qisah itu loh. Mau bilang gitu tah? Ya enggak lah, karena mereka enggak tahu. Nah, kita kasih tahu, gimana caranya supaya mereka tahu? Nah, tanya caranya adalah dengan kita tampakkan akhlak yang baik. Sampai dia itu terkesima. Sampai dia itu senang kepada kita. Nanti dia tahu, kalau sudah senang kepada kita, dia tahu, dia belajar kepada kita. Mau tidak mau, pasti dia akan menghormat kita. Seperti anak baru waktu masuk pondok sini, kan enggak tahu Ustaz. Ingat kan waktu kalian masih baru jalan-jalan, Ustaz biasa kan? Jalan tetap aja jalan ya kan? Nah sekarang, kalau sudah jalan berhenti. Ngormati. Kenapa? Dia tahu. Nah, itulah. Jadi kita enggak usah banyak nuntut sama orang yang mereka itu enggak menghormati kita karena mereka enggak tahu. Mereka yang bermaksiat karena mereka enggak tahu. Kok bisa ya jamaah enggak pakai jilbab? Ini abahnya ustaz tapi alanya enggak pakai jilbab. Enggak tahu. Mereka enggak tahu. Jadi kita jangan su'dzon kepada mereka. Kita harus merasa kasihan kepada mereka. Toh mereka itu juga saudara kita sesama muslim. Dan kita tidak beriman kalau kita tidak mempunyai keinginan di dalam hati kita untuk supaya dia itu berjilbab seperti kita, sholat seperti kita, berdakwah seperti kita, berakhlak yang baik seperti kita, berarti kita bukan beriman. Nah, jadi apa? Maksudnya Rasul katakan begini, kesempatan kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi-Nya itu sangatlah besar. Kenapa? Yang pakai jilbab lebih banyak apa yang enggak pakai jilbab? Yang pacaran lebih banyak apa yang enggak pacaran? Yang durhaka sama orang tua lebih banyak apa yang enggak durhaka? Yang durhaka sama suami lebih banyak apa yang enggak durhaka? Nah, berarti apa kesempatan kita? Ayo kita sadarkan mereka. Kalau kita sampaikan kepada mereka seperti sesuai dengan sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, dibungkus dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan niat yang ikhlas, bukan karena sesuatu apapun, akan masuk kepada mereka. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan nanti sisinya. Kenapa kita telah membantu Allah, kita telah membantu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu. Mau kalian siap untuk seperti itu? Biasakan, dari sekarang sudah. Ada yang tidak baik saudara kita, ada yang kurang betah, nasihatin. Kalau kamu masih ingat-ingat orang tua, masih ingat rumah, bacalah la ilaha illallah, banyak zikir, sampai hilang itu kerak-keraknya dalam hati itu. sampai jadi orang baik. Karena apa? Kita ini sebentar. Nanti kita akan meninggalkan pondok pasti. Nanti kita akan kawin pasti. Nanti kita akan punya anak pasti. Nanti pikir, nanti tidak membutuhkan kepada modal. Itu butuh modal yang banyak. Nanti begitu kamu keluar dari pondok, kamu sudah akan mengalami banyak rintangan demi rintangan itu. Begitu kamu kawin, banyak rintangan demi rintangan. Punya anak, tambah rintangan demi rintangan. Punya cucu, tambah terus sampai kita meninggal dunia. Jadi bukan tambah berapa, nanti enak ya kalau aku sudah kawin, asik ya. Ada temannya, tidurnya ada yang nemani, makan ada yang nemani, mandi ada yang nemani, dan sebagainya misalnya. Iya kan? Itu kan khayalan kamu. Ah, nanti lihat, kalau sudah kawin, berjalan 2 bulan, saat mau ingatkan lagi. Gimana? Merasa nikmat ada yang nemenin? Merasa nikmat ada yang menemani mandi? Enggak lagi, sebulan doang cuma. Hanya di bulan madu, enggak ada tahun madu. Ada tahun madu? Enggak ada. Nah, tapi ada tahun madu sebenarnya nanti di surga. Kita bahkan bermandi berenang-renang dengan madu. Jadi selamanya dengan madu. Jadi tidak ada yang namanya tidak enak. Semuanya enak. Semoga kita termasuk semacam itu. Semoga kalian sukses melewatinya. Semoga kalian digampangkan dan mudahkan Allah Ta'ala untuk menjalankannya. Semoga kalian semua termasuk dibentengi dengan ilmu agamanya. Sehingga kalian bisa melewati ujiannya. Melewati fitnah-fitnahnya. Dan kalian menjadi kebanggaannya. Dan menjadi ibu yang terdiam dibanggakan olehnya. Dijadikan sebagai anak yang dibanggakan olehnya. Dan dijadikan sebagai seorang ustazah yang dibanggakan olehnya. Dijadikan sebagai da'i oleh Allah Ta'ala yang dibanggakan olehnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhi niyya wa likul niyatin saliha wa la mana wa sahur salih al-fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا استرفنا